luas. Gimana rahmat Allah telah di akhirat terkumpul jadi satu, menjadi 100 rahmat. Kemudian kita baca penjelasan al-alama Shalih bin Fauzan radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan fi adamul ghaflati anha jam'i bain khaufi wa raja'i. Yang bagi semestinya adamul ghaflah, tidak lalai, tidak lupa anha dal jam'i, untuk menggabungkan bainal khaufi wa raja'i, antara rasa takut dan rasa harap. Selama kita di dunia, kita wajib memiliki rasa takut pada Allah Ta'ala, sehingga kita menjalankan syariatnya dengan benar, sehingga kita menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Ta'ala. Kemudian di samping kita memiliki rasa ketakut pada Allah, dan kita juga memiliki rasa harap. Kita berharap pada Allah Ta'ala agar Allah merahmati kita, Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Fala yughallib ahaduma al-akhar, dan janganlah salah satunya mengalahkan dari yang lain. Jadi jangan sampai khauf berlebihan tanpa adanya rojak, takut berlebihan tapi tidak ada rasa harap kepada Allah Ta'ala. Seperti kemarin dijelaskan, kalau takut berlebihan tanpa ada rasa harap, maka ketakutan tersebut akhirnya menyebabkan dia tidak apa, akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sangat takut, akhirnya putus asa. Dia melakukan berbagai dosa-dosa dan dia takut adabnya, akhirnya dia pun terjerumus, putus asa. Dia merasa Allah tidak akan mengampuninya. Atau sebaliknya, dia terlalu berharap dan berharap, tidak ada rasa takut, sehingga dia hanya berharap mendapat ampunan Allah, kemudian dia merasa aman dari makan Allah Ta'ala. Harapannya Allah kan maha pengampun, Allah maha penyayang, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Akhirnya dia pun merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Dia merasa aman dari adab Allah karena terlalu berharap dan berharap tanpa rasa takut. Sehingga kita di kehidupan ini, kita wajib menggabungkan antara rasa takut pada Allah dan rasa harap kepadanya. Kemudian walakin qalu, akan tetapi para ulama mengatakan illa fi halatin wahidatin, kecuali pada satu kondisi. Jadi kalau selama kita masih hidup, selama kita masih sehat walafiat, kita harus ada rasa harap pada Allah dan rasa takut akan adabnya. Nah ini beliau mengatakan ada ulama berpendapat kecuali satu kondisi, yaitu di saat waya indal mauti, yaitu di saat akan meninggal dunia. Fa innahu yughallibu janibar raja'i, kalau di saat dia akan meninggal dunia, dia merasa akan meninggal, maka dia melebihkan rasa harapan dibanding rasa takut. Jadi di saat dia sudah mau sakaratul maut, merasa sudah dekat ajalnya, rasa harapnya yang dibesarkan. Dia berharap Allah mengampuni dosaku, dia berharap semoga Allah menerima amalanku, dia berharap semoga Allah memasukkan aku ke jannahnya. dia berharap semoga Allah menjauhkan aku dari siksanya. Jadi di saat sakaratul maut, di saat mau meninggal, rasa harapan yang dikedepankan. Karena sabda Rasulullah SAW, qala sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa wa yuhsinu dhanna billah azza wa jalla. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah. Beliau Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang kalian meninggal illa kecuali wa wa yuhsinu dhanna, dia berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau seseorang meninggal, hendaklah dia berprasangka baik bahasanya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, Allah akan memberi kebahagiaan bagi orang-orang yang mau beriman pada Allah dan Rasulnya. Nih, fa'idha ma ajazal mar'u anil amali wa hadarahul mautu. Apabila seseorang merasa lemah, sudah merasa tidak kuat untuk beramal soleh, wa hadarahu al mautu, sedangkan kematian akan menghampirinya, kematian akan mendatanginya, fa'innahu yughallibu janibar roja, maka hendaklah dia lebih mengedepankan sisi harapan. Wala yughallib janibal khauf, dan dia tidak mengedepankan, tidak memenangkan sisi dari rasa takut. Jadi yang dia besarkan yaitu rasa harapan dan harapan. Amma wa inna madama ala qaidil hayat wa kana mutamakkinan minal amal salih wal ikhla anid dunub wal ma'asi fa innahu yanbaghi an yakuna bainal khawfi wa. Ini dari tadi, kalau ketika mau meninggal, sisi harapan yang dia lebihkan. Amma adapun wa inna madama ala qaidil hayat, adapun bila dia masih merasa ada masa kehidupan baginya, dia masih diberi umur, wa kana mutamakkinan minal amal as-shalih, dan dia masih bisa, masih memungkinkan baginya untuk beramal soleh, wal ikhla anid dunub, dan bisa bagi dia untuk berhenti dari dosa-dosa, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat, fa'inna wiyan bagi an yakuna bainal khawfi warroja'i, maka semestinya dia menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap. Jadi selama dia merasa masih bisa beramal soleh, masih bisa meninggalkan maksiat-maksiat, maka ini dia harus ada rasa takut dan rasa harap kepada Allah Ta'ala. Kemudian warroja'u al-mahmud, harapan yang terpuji, bagaimana? Huwallazi la ya'manu bi sahibu min ghadabillah azza wa jalla wa 'uqubatihi. Harapan yang terpuji, seseorang dikatakan kalau dia berharap, harapan tersebut harapan yang terpuji, yaitu pelakunya tidak merasa aman dari siksa Allah, dari kemarahan Allah dan siksanya. Ini harapan yang terpuji demikian. Dia berharap pada Allah, mengharapkan ampunannya, mengharapkan pahalanya, mengharapkan nikmat-nikmatnya. Harapan ini si pemiliknya tidak merasa aman dari murka Allah Ta'ala. Jadi dia berharap, tapi kemudian dia tidak bermudah-mudahan berbuat dosa. Jadi dia berharap Allah maha mengampuni, Allah maha penyayang, dan dia pun tidak bermudah-mudahan untuk berbuat dosa. Wal khawfu al-mahmud, sedangkan rasa takut yang terpuji, bagaimana? Huwaladhi la yaknatu sahibu min rahmatillah azza wajal. Sedangkan rasa takut yang terpuji, yang baik, yaitu dia pelakunya tersebut tidak putus asa dari rahmat Allah azza wajalla. Jadi kalau orang memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia pun tidak putus asa dari rahmat Allah taala. Ini rasa takut yang terpuji. Dia takut pada Allah. Dia takut dari nerakanya Allah, sehingga dia pun tidak putus asa dari rahmat Allah taala. Dia takut dan takut, dia berharap semoga apa yang dia lakukan dari dosa-dosa Allah memaafkannya. Kemudian kita berpindah pada hadis berikutnya. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya. Sahabat Anas berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, wa Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya, Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal kafira, sesungguhnya orang kafir, idza amila hasanatan, apabila seorang kafir dia beramal suatu amalan kebaikan, ud'ima biya tu'matan fid dunya, maka dia akan diberi makan di dunia. Wa amal mukmin, tadi jadi seorang seorang kafir kalau dia beramal kebaikan, maka kebaikan tersebut akan dibalas di dunia oleh Allah taala. Wa amal mukmin, sedangkan orang mukmin, sekarang kita konsentrasi, adapun orang mukmin, fa innallaha yudakhiru lahu hasanatihi fil akhirah, sesungguhnya Allah taala menyimpan kebaikan-kebaikannya di akhirat. Fa wa yuqibu rizqan fid dunya ala taati, di samping Allah taala menyimpan kebaikan-kebaikan baginya di akhirat, dan Allah pun masih menyusulkan rezeki di dunia atas dasar ketaatannya. Jadi beda tahu ya perbedaannya. Kalau orang kafir ketika beramal soleh, beramal kebaikan, dia langsung dibalas oleh Allah taala di dunianya. Dia diberi kesehatan, diberi banyak rezeki, dia dijauhkan dari mara bahaya. Jadi kita jangan heran kalau banyak orang kafir dia sehat terus, jarang sakit. Dia kelihatan hidup mewah, melimpah kekayaannya. Ini kita jangan heran karena kebaikannya dikasihkan seluruhnya di dunia. Sedangkan orang mukmin, kebaikan-kebaikannya ini akan disimpan oleh Allah taala, dan sebagiannya Allah balas di dunia. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, rawahu Muslim. Berkata al-Allamah Shalih bin Fauzan rahimahullah taala, fi hadzal hadis bayanul farqi bainal muslim wal kafir. Di dalam hadis ini ada penjelasan perbedaan antara seorang muslim dan seorang kafir. Dari mana? Min haitsu innal kafira idza amila hasanatan fid dunya bi an ud'ima ja'ian au kasa arian awsaka atsyan. Di mana jika seorang kafir apabila dia beramal suatu kebaikan di dunia, kita tahu sendiri ya, orang-orang kafir walaupun dia kafir kepada Allah, dia terkadang masih berbuat kebaikan kepada tetangganya, ngasih hadiah, ngasih makan, ngasih minum. Bahkan kalau ada negara lain tertimpa bencana, dia ikut peduli bencana, menyumbang makanan, menyumbang beras. Ini kalau seorang kafir beramalan mengamalkan kebaikan tersebut, yaitu bi an at'ama ja'ian, di antaranya yaitu dia memberi makan orang lapar. Ketika ada orang minta-minta, dia kasih makan. Au kasa arian, atau orang kafir tersebut memberi baju orang yang tidak memiliki baju. Au saqa atsan, atau orang kafir tersebut memberi minum orang yang haus. Di saat di suatu daerah kekurangan air, dia memberi air minum dengan mendatangkan satu tangki air, atau mengeburkan, ini takburkan sumber biar ada air di situ. Nah, ini jika orang kafir tersebut beramal soleh demikian, wa naudalik minal akmal ada khilafi babil isan ilan nas, dan selain itu dari amalan-amalan yang termasuk pada bab berbuat baik kepada orang lain. Wa fa inna wa in kana hadzal amalu min kafirin fa innallaha jalla wa ala la yudayyi'u amala amilin. Walaupun dia seorang kafir, walaupun amalan ini dari orang kafir, sesungguhnya Allah jalla wa ala tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan. Perbuatan orang yang berbuat baik tersebut tidak akan disia-siakan walaupun dia orang kafir. Sehingga kita dapati orang kafir yang dermawan ternyata dia malah juga mendapatkan banyak kenikmatan-kenikmatan, hartanya tambah melimpah. Karena ini Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan walaupun dia kafir. Walihada fa innahu subhanahu yu'ajjilu lahu jazaa'ahu. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala menyegerakan balasan baginya. Balasannya disegerakan di dunia. Jadi tidak ada yang disimpan di akhirat. Tidak ada kebaikan bagi orang kafir di akhirat. Sehingga ketika orang kafir meninggal dunia, maka balasannya hanya ada neraka. Tidak ada kebaikan baginya, karena seluruh kebaikan Allah timpakan, kasihkan kepadanya di dunia. Fayu'ta biha tu'matan fiha di dunia, maka dia pun diberi kenikmatan, kenikmatan di dunia ini. Bi imma bi an yutila fi umuri, bisa jadi dengan Allah memanjangkan umurnya. Jadi orang kafir tersebut karena berbuat baik sehingga umurnya pun panjang. Au bi an yuwasi'alahu fi rizqihi, atau Allah taala melapangkan rezeki baginya. Au ghairu dzalik, atau semisal selain dari itu, min masalihil hayatid dunya, atau selain dari itu dari kemaslahatan, maslahat kehidupan dunia. Li'annahu subhanahu la yadlimu ahadan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendzalimi seseorang. Jadi orang yang baik walaupun dia kafir, tetap Allah balas dengan kebaikan pula. Fahadal murad min qauli sallallahu alaihi wasallam ud'ima biya tu'matan fid dunya. Inilah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kafir tersebut akan diberi makan dengan makanan-makanan di dunia, yaitu dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, diberi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Wa amal mu'min, adapun orang mu'min, fa'innau idha amilal hasanati, adapun orang mu'min, jika dia beramal kebaikan-kebaikan, fa'innallaha yajma'u lahu baina khairai dunya wal akhirah, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan bagi seorang mukmin tersebut dengan dua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi enak jadi seorang mukmin. Jadi orang mukmin itu bahagia. Kebaikan-kebaikannya ada di dunia dan di akhirat, berbeda dengan orang kafir. Ni fayudakhiru lahu hasanati fil akhirah. Allah Ta'ala menyimpan kebaikan-kebaikannya di akhirat. Jadi kelak di akhirat kita akan mengetahui hasil amalan yang kita amalkan di dunia ini. Apa yang kita baca Quran, kita bersedekah, kita infak, kita membantu tetangga, membantu orang miskin. Ini kelak di akhirat kita mengetahui balasan yang Allah berikan kepada kita. Li'anna jaza'al akhirah khairun wa ahsan. Nih, karena balasan akhirat itu lebih baik dan lebih bagus. Jadi Allah Maha tahu kebaikan mana yang paling terbaik bagi seorang hamba. Jadi kemudian jangan terus grundel merasa aku sudah berbuat baik kok masih miskin terus ya. Aku sudah berbuat baik terus tapi kok apa pekerjaanku, penghasilanku kok masih segitu terus. Enggak naik-naik. Ekonomiku kok masih seperti itu. Nah, jangan seperti ini. Karena Allah Ta'ala menyimpan kebaikan-kebaikan kita di akhirat. Karena kebaikan akhirat itu lebih baik, balasan akhirat itu lebih baik bagi kita, sehingga Allah simpan kebaikan tersebut. Di samping Allah Ta'ala menyimpan kebaikan balasan-balasan tersebut di akhirat, wala yuharrimu aidan minal jaza' fid dunya, dan Allah pun tidak pula mengharamkan baginya balasan di dunia. Jadi samping kebaikannya ditunda, di balasan kebaikan ditunda di dunia pun dia masih mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bal yu'ajjilu lahu syai'an minal jazaa' fi hadil hayatid dunya. Nih, bahkan Allah Ta'ala menyegerakan baginya sedikit dari balasan di dunia ini. Jadi yang apa yang kita dapatkan di dunia ini sedikit saja. Jadi tidak separohnya atau yang mayoritasnya, tapi Allah Ta'ala balas kebaikan-kebaikan kita di dunia ini sedikit sekali. Min saati rizki, berupa kelapangan rizki. Jadi walaupun kita di dunia ini memiliki ini dan itu, memiliki mobil, memiliki harta melimpah, ini balasannya hanya sedikit. Besar sekali balasan kelak di akhirat yang Allah siapkan. Jadi dunia ini hakikatnya sedikit sekali. Bisa kita rasakan, bisa kita cermati sendiri. Misalkan kita punya mobil, kita punya mobil, apakah terus kita kemana-mana pakai mobil? Enggak. Mobil ya taruh di garasi, di rumah ya enggak pakai mobil. Nanti ke masjid, karena masjidnya dekat, jalan. Nah, ini merasakan nikmat punya mobil ini hanya sedikit sekali. Begitu pula punya rumah megah, rumah mewah. Kadang kita sebentar di rumah, seringnya kita di luar kerja, di dalam rumah hanya sekedar tidur, makan, minum. Jadi kita di dunia ini hanya merasakan sedikit sekali dari kenikmatan-kenikmatan yang ada. Wasihati wal afiyati, berupa kesehatan, berupa kesehatan dan keselamatan. Sehat ini juga kita pun demikian. Kita kadang-kadang sakit, kadang-kadang merasakan enggak enak badan. Kemudian keselamatan juga demikian. Kita kadang-kadang juga tertimpa musibah. Jadi balasan di dunia ini hanya sedikit sekali dibanding kelak Allah simpan. Fa huwa subhanahu yu'til mu'mina 'ala hasanati fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang mukmin kebaikan-kebaikannya di dunia dan di akhirat. Walakinnahu subhanahu yu'tihi fil akhirah aksara mimma yu'tihi fid dunya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya, memberikan balasan tersebut di akhirat ini lebih banyak dibanding apa yang Allah berikan di dunia. Jadi kelak di akhirat itu lebih banyak sekali. Di akhirat kita tidak merasakan sakit, tidak merasakan ada rasa letih, rasa haus. Seseorang kalau sudah masuk jannah, maka dia tidak akan merasakan kesakitan-kesakitan yang ada di dunia. Tidak ada rasa capek, tidak ada rasa haus. Jadi seseorang penduduk jannah, dia minum bukannya karena haus. Begitu pula dia makan bukan karena lapar, karena dia makan minum itu tujuannya hanya untuk bernikmat-nikmat. Jadi balasan akhirat itu lebih besar, lebih banyak dibanding kebaikan yang ada di dunia ini. Wa hadza bi khilafil kafir, ini berbeda dengan orang kafir. Fa innallaha yu'tihi fid dunya wa ma fil akhirah fa innahu subhanahu yuharrimu min rahmatihi wa jannati. Sesungguhnya Allah taala akan memberikan kepada orang kafir tersebut di dunia saja. Adapun di akhirat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dia dari rahmatnya dan dari jannahnya. Jadi ketika di padang mahsyar pun orang kafir sudah merasakan berbagai musibah-musibah, apalagi setelah itu langsung dimasukkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berbeda dengan orang mukmin. Mukmin di padang mahsyar dia masih mendapatkan rahmat dari Allah taala. Ada yang mendapatkan naungan agar tidak merasakan panas. Ada yang bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tidak haus selama-lamanya. Hada ma yadullu alaihi al-mafhum min al-hadis. Inilah yang ditunjukkan, yang bisa terpahami dari hadis tersebut. Wa fil hadis kadalik bayanu sa'ati fadlillah azza wa jalla. Di dalam hadis juga ada penjelasan luasnya anugerah karunia Allah azza wa jalla. Anugerah Allah, pemberian Allah itu sangat luas. Hatta innahu yasmulu a'da Allah wal kufar. Bahkan keutamaan pemberian Allah ini mencakup musuh-musuh Allah dan untuk orang-orang kafir. Ini walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik, Allah masih beri rizki, Allah masih memberi dia kesehatan, Allah masih memberinya berbagai nikmat-nikmat. fawa subhanahu yarzukuhum wa yun'imu alaihim fi adunya wa yusihhu abdanahum. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi rizki mereka, masih memberi nikmat kepada mereka di dunia ini, dan Allah masih memberi kesehatan pada badan-badan mereka. Wa hadza kullu min ihsanihi wa fadli subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya adalah bentuk kebaikan dari Allah ta'ala dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yu'ajiluhum bil uqubah, dan Allah ta'ala tidak menyegerakan siksanya kepada mereka. Kita tahu sendiri ada orang-orang kafir, dia umurnya juga panjang-panjang, diberi umur panjang padahal dia kafir. Allah tidak menyegerakan hukuman kepada mereka. Ini bentuk kebaikan Allah kepada mereka. Walakin naum idamatu ala kufrihim fa innahum la sawaba lam fil akhir. Akan tetapi apabila mereka meninggal di atas kekafiran mereka, fa innahum sesungguhnya Allah ta'ala tidak memberi pahala bagi mereka di akhirat. Ini jadi walaupun kita di dunia ini merasakan sempit, merasakan sedih, tapi kita jaga agama kita, jaga iman kita. Jangan sampai kita tergiur dengan iming-iming dunia. Jangan kita tergiur dengan apa yang ada di dunia ini dari perhiasan-perhiasan dunia. Jangan sampai karena sempit merasa susah mencari nafkah kemudian kita keluar dari agama Islam. Jangan. Jangan sampai gara-gara kita ingin menikah dengan wanita cantik kemudian kita murtad, pindah agama. Jangan. Kita sabarkan diri-diri kita. Walaupun bagaimana kondisinya kehidupan kita, kita sabar dan sabar. Karena Allah Ta'ala memberi jaminan bagi orang mukmin seperti tadi yang disebutkan dalam hadis, Allah akan membalas di akhirat itu lebih besar dan lebih banyak. Kalau seorang mukmin masih ada jaminan masuk jannah, kalau orang kafir Allah ancam masuk neraka. Naudzubillah. Jadi kita sabarkan diri kita dalam menempuh hidup ini. Apapun yang kita rasakan di dunia ini, kita sabarkan, kita pertahankan keislaman kita. Dan Allah Ta'ala juga mengingatkan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian meninggal di atas Islam, di atas iman, di atas amal saleh. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.